Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita untuk bisa kembali melanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang berkaitan tentang Al-Kabair yang ke-20, Al-Qimar, perjudian, atau Al-Maisir, perjudian. Perjudian itu banyak jenisnya, banyak modelnya. Ada yang berbentuk seperti dadu, ya, yang dikocok kemudian mengeluarkan angka ataupun yang lainnya. Bisa berbentuk kartu atau yang lainnya, masuk pada definisi al-qimar, perjudian, perundian yang mengandungi unsur iwad. Unsur iwad, iwad itu adalah bahasa Arab yang memiliki makna iwad, ganti, atau lebih tepatnya rasul mal, udu. Di situ ada taruhannya, masing-masing menaruh uang untuk kemudian diadakan sesuatu qimar. Siapa yang menang, dia berhak mengambil uang itu. Siapa yang kalah, maka dia tidak berhak mengambil bahkan uangnya sendiri. Itu qimar. Hukumnya haram dalam agama kita. Sehingga mari kita pahami pembahasan ini, wahai kaum muslimin, agar jangan pernah kita terjerumus pada jenis perjudian ini. Perjudian itu ada yang mungkin kelas teri di kampung-kampung, ada kelas mungkin ya semisal kakap, ya, atau mungkin jenis ikan lain, ya, itu semuanya haram, tidak ada pengecualian. Kita baca di sini, wahai kaum muslimin, definisi tentang al-qimar. Kami sebutkan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-19 halaman 283. Kama dzakaruhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwa an ya'khudha malal insani wa huwa 'ala mukhataratin, hal yahsul lahu 'iwadahu aw la yahsul. Definisi qimar, judi, adalah seorang mengambil harta milik orang lain dalam keadaan spekulasi. Ada untung dan juga bisa rugi. Dia bisa mengambil itu atau bahkan punya dia yang diambil olehnya. Ada unsur taruhan di situ. Taruhan. Taruhan, tahu taruhan apa? bukan menaruh baju atau buku. Taruhan itu bahasa Jawanya udu. Adanya modal, ra'sul mal. Di mana ra'sul mal itu kaum muslimin dipertaruhkan. Kalau dia yang menang, punya orang tadi diambil oleh dia. Ya khudu mal lisan. Ambil orang lain. Tapi kalau ada kemungkinan dia kalah, maka diambil oleh orang lain punyanya. Misal seperti lomba burung darak. Bahasa Jawanya totoan darak. Ada iwat mereka menaruh uang sebagai uang pendaftaran 50 ribu umpamanya atau 100 ribu dengan hadiah ini dan itu. Jikalau menang, kalau enggak uangmu diambil oleh mereka, oleh pihak panitia. Dan akan menang jika kalau menang dikasih oleh panitia sebagai hadiah, kata mereka. Tapi ada ra'sul mal di situ. Sehingga bukan semata perlombaan, tetapi ada unsur judi. Kalau dia menang burung darahnya, maka dia dapat. Kalau tidak, maka dia tidak dapat. Ini namanya termasuk timar. Ya. Disebutkan oleh ulama yang lainnya, kullu la'bin yushtartu fihi ghaliban ay ya'khudh al-ghalib shay'an min maghlub. Kullu la'bin, semua permainan yang di situ ada aturannya. Barang siapa yang menang, dia akan mengambil hartanya orang yang kalah. Yang kalah harus merelakan uangnya diambil. Apakah dia begini apa berarti, Pak? Kocokan. Domino apa lagi? Apa namanya? Saya tidak tahu. Ada yang tahu bagaimana namanya? Yang punya pengalaman siapa? Wah, ya, tidak. Jangan ditanya, Pak. Ini maksiat. Kartu-kartu itu ketika dia bagikan, ini tidak jelas siapa yang untung, siapa yang rugi. Yang jelas ada tumbukan uang di depan dari para pemain itu. Siapa yang nanti menang, maka dia ambil harta itu. Siapa yang kalah, dia merelakannya. Kullu la'bin, semua permainan yang memiliki makna seperti itu, maka itu masuk khimar, perjudian, atau dalam bahasa Al-Quran al-maisir. Di beberapa tempat semua hal bisa dijadikan sebagai ladang judi. Wanita hamil ini lanang apa wadon bayine, setelah kesepakatan 1 jutaan diambil sudah di USG. Di USG juga belum jelas, bedal saja. Ini perjudian yang sadis. Untuk dipastikan siapa yang mengatakan laki-laki dan benar laki-laki, ngambil dari yang mengatakan wanita. Ternyata bayinya laki-laki. Tebak-tebakan. Ini juga al-maisir, perjudian. Yang dengan itu al-ghalib ya'khudhu syai'an minal maghlub. Yang menang akan mendapatkan hasil dari yang kalah. Fahuwa qimar. Itulah namanya perjudian. Sehingga perjudian itu bukan hanya pada kartu saja atau pada ada yang namanya kasino. Ada tidak? Perjudian kasino saya tidak tahu bentuknya kayak apa. Alhamdulillah, karena enggak pernah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat dari itu semuanya sampai kita mati. Amin. Atau yang lainnya. Itu qimar. Wal qimar muharramun bil ijma'. Perjudian apapun itu, permainan apapun yang mengandungi judi, itu semuanya haram secara ijma'. Nas yang menyebutkan hal itu disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Qala Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minum-minuman keras, arak dan yang semisalnya, juga al-maisir, perjudian, wal-ansab, juga jenis perjudian, al-azlam, patung-patung, kesyirikan-kesyirikan, itu semuanya adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan-perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu, la'allakum tuflihun, kalian akan bahagia. Kita akan baca ayat ini nanti insyaAllah dalam kitab Al-Kabair yang ada pada kita. Saya sebutkan dulu tafsir ayat ini. Qala Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-maisiru yang disebutkan dalam ayat ini, innamal ghamru wal maisiru, al-maisiru yang disebutkan dalam ayat ini adalah huwal qimar, perjudian. Sehingga ayat ini menerangkan perjudian bagian dari najis, min amali syaitan, amalan syaitan yang akan menimbulkan permusuhan di antara kalian dan melalaikan orang dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa permainan-permainan yang itu dengan nas dalil yang ada haram, walaupun tanpa adanya taruhan, seperti main catur. Catur, apa haramnya catur? Mengapa catur itu haram? Jawabannya nas hadis Nabi yang mengharamkan, sehingga tidak perlu kita mencari-cari sebab-sebabnya, ini sebabnya karena ini karena itu, berarti kalau enggak karena ini karena itu ya berarti boleh. Tidak, mas anard syatranji, anard itu permainan dengan menggunakan dadu. Orang lama menyebutkan permainan dengan menggunakan dadu hukumnya haram. Bagaimana itu? Ikut saja pembahasan sampai 10 menit atau 15 menit setelah adzan isya selesai insyaallah, Pak. Nah. Kaum muslimin jami'an, kita baca kembali keterangan para ulama yang lainnya. Qala Imam Al-Baghawi, al-maisiru al-qimar. Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan tafsir pada jilid yang ketiga halaman 178. Ucapan Abdullah bin Abbas dan Ibn Umar, al-maisir al-qimar. Hadirin yang dimuliakan, kadangkala ada bahasa yang menang. Ada bahasa yang menang. Oh ini menang kok. Yang namanya menang layak dapat hadiah. Hati-hati kalimat ini. Kalau itu sebuah perlombaan yang tidak ada taruhannya, misal seperti perlombaan apa, lari mamanya, diadakan oleh pihak pondok untuk olahraga santri-santrinya, nanti dapat hadiah buku tulis, pensil dan sebagainya, dia menang juara satu, boleh. Kalau semata itu boleh, tidak ada unsur taruhannya, tidak ada iwad taruhannya, tidak ada yang dirugikan. Menang ngambil harta orang lain, bukan. Menang dapat dari panitia atau pengurus pondok tanpa adanya unsur apapun. Lah bagaimana itu kalau panitia jalan sehat? Ada tidak? Panitia jalan sehat, sepeda santai, dapat apa? Door prize apa namanya? Motor seharga 15 juta. Untuk bisa mengikutinya harus mendaftar. Berapa? 50. Orang pada datang. Seketewu entuk motor 15 juta. Milinek menang. Yang daftar sampai 1000. Berarti 50 ribu kali 1000 dapat berapa mereka? 50 juta. Penghasilannya 50 juta. Hadiahnya 15 juta. Motor second. Orang sudah berduyun-duyun untuk mendapatkan motor itu. Apa yang menarik di sini? Motor itu seharga 15. Kita hanya dibebani naruh uang 50 sebagai taruhannya. Ini judi. Kenapa? Karena barang siapa yang menang dia, barang siapa yang menang dia akan menarik uang-uang yang kalah tadi melalui panitianya, dan panitianya mendapatkan keuntungan yang besar, dan itu adalah haram. Makanya jangan ikut-ikutan panitia seperti itu, Pak. Itu hukumnya apa? Haram. Hati-hati, banyak sekali sekarang yang seperti itu. Ya, banyak sekali model-model perjudian yang dikemas sedemikian rupa. Apa bedanya dengan togel, SDSB, porkas? Ini nguna, Pak. Ya. Dulu ada yang seperti itu. Pasang buntut. Bukan buntut sapi, Pak. Itu di shop itu. Hadirin kami lihat. Itu dulu merebak. Di mana-mana orang pasang. Pasang. Angkanya sekian, sekian, sekian. Kasih uang 10 ribu, 10 ribu. Se-Indonesia. Itu betul-betul pemiskinan rakyat dibuai dengan perjudian merebak di kampung-kampung, di kota-kota. Walhamdulillah manusia menyadari itu adalah judi, kemudian hilang itu. Letak perjudiannya adalah adanya unsur iwad. Iwad itulah, taruhan itulah yang menjadikan hal itu sebagai apa? Qimar. Yang ghalib ya'khudul malal maghlub. Yang menang mendapatkan harta dari yang kalah. Fa na'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama kita yang lainnya, fa kullu mu'amalatin la yaghlu fiha imma ayyakuna ghariman aw ghaniman ghurmun au ghunmun fa inna min al-maisir al-muharram. Semua muamalah transaksi, semua apa namanya perbuatan dan kejadian atau sebuah amalan yang tidak lepas di situ antara untung dan rugi, spekulasi, sehingga kalimat qimar memiliki makna perjudian atau spekulasi. Untung-untungan naruh uang di pasar, kadang ada ya Pak ya. Saya pernah melihat pasar sapi, dulu saya di pasar sapi pernah naruh uang. Kemudian dadunya dikocok. Taruh ular angka berapa, maka uangmu ditaruh di angka berapa. Ketika angka yang keluar di dadu sama dengan angka yang kamu tutupi, kamu menang, kamu mendapatkan uang. Yang rugi bandarnya. Hada baina ghurmun wa ghunmun, antara untung dan rugi spekulasi sekali. Tetapi dia sudah memasang uang di situ sebagai taruhannya, maka itu pun mengandungi unsur apa? Perjudian. seperti pasang nomor tadi. Siapa yang memastikan akan dia menang? Tidak ada. Untung dan rugi, yang penting lepas-lepasan. Sudah uang segitu lepas. Besok lagi segitu, besok lagi segitu. Ya, fa na'udzu billahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin, ini disebutkan Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Termasuk dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Disebutkan Imam Baghawi, contoh cara-cara batil adalah, misal kata beliau, qala al-Baghawi fi tafsirihi bil harami atau bil batili adalah ay bil haram, memakan harta manusia dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang haram. Misal seperti riba. Riba, kamu meminjamkan uang 1 juta, kamu menuntut untuk dikembalikan 1.200.000. Riba ini haram. Makan harta orang lain dengan cara yang haram. Wal qimar, perjudian. Wal ghasab, pencurian. Was sarakah, sarakah juga pencurian. Wal khianat, khianat. Diamanai ternyata khianat. Itu juga bil batil. Ada yang bertanya, itu semuanya saling ridho loh. Ini yang bertanya, saling ridho tidak? Saling ridho. Walaupun nak kalah, menurut kesu-kesu. Kalah terus dalamnya. Kata mereka ridho. Ridhonya mereka dalam bidang ini, la yu'tabar. Tidak bisa menghalalkan yang haram. Ini dia. Tidak selalu ridho itu kemudian menjadikan halal sesuatu. Perzinaan yang sekarang ini terjadi, saling ridho, Pak. Apakah kemudian menjadi halal? Gara-gara ini tanpa unsur pemaksaan. Berarti enggak ada kedzaliman. Oh, enggak ada kedzaliman ini. Suka sama suka. Apa kemudian menjadi halal? Enggak, tidak. Karena hukum asalnya perbuatan itu adalah apa? Haram. Hadirin yang dimuliakan, Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan ketika ditanya tentang bentuk perjudian, ayashtari tadhkiratan thumma qad yuhalifu al-hadd kama yaqul fayarbihu ribhan kabiran. Hadi nahilatun dakhilatun fil maisir. Kemudian beliau sebutkan ayat tentang haramnya al-maisir, ya. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91, dan beliau terangkan beberapa di antaranya. Sehingga beliau mengatakan, wa wa kullu mu'amalatin da'iratin bainal hunmi wal ghurmi la yadri fiha al mu'amilu hal yakunu ghaniman aw yakunu ghariman kulhu muharram, kata beliau. Semua muamalah, transaksi, muamalah itu transaksi. Transaksi itu tidak mesti jual beli. Perjudian itu juga disebut dengan apa? Muamalah. Setiap muamalah yang terjadi antara untung dan rugi, sangat spekulasi di situ, tidak diketahui pelakunya dia akan untung atau dia akan rugi, maka semua itu mengandungi unsur apa? Hurmun, atau mengandungi unsur mesir. Khimar itu mengandungi unsur perjudian, maka itu haram. Wa huwa min kabairu dzunub. Ini termasuk dari dosa-dosa besar. Bahkan Allah sebutkan digandingkan dengan asnam, al-khamar, al-azlam. Penyebutan judi disetarakan atau disebutkan dengan khamar dan dengan patung-patung dan kesyirikan. Itu menunjukkan haramnya bentuk perjudian apapun bentuknya. Bisa dimengerti hadirin? Walhamdulillah. Kita masuk ke kitab Al-Kabair yang ada dalam hadapan kita. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dampak negatif yang akan timbul dari perjudian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, senyata lain khamr, judi, demikian pula dengan perjudian jenis yang lainnya, al-Islam, kesyirikan, itu semuanya adalah rijsun, najis, termasuk amalan syaitan. Jauhilah itu, semoga kalian berbahagia. Allah sebutkan setelahnya madarat yang timbul. Madaratnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri. Sesunya tak lain, syaitan la'natullah alaih menginginkan untuk menimbulkan antar kalian al-adawah permusuhan, wal baghdha' kebencian antara pihak yang berjudi, antara pihak yang menang dan kalah, pasti terjadi permusuhan dan kebencian. Fil maisiri, fil khamri wal maisir, dalam minuman keras khamr dan juga dalam perjudian. Ini madarat pertama. Madarat yang kedua, wayasuddukum an dzikrillah, dan akan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ani shalah. Nah, madarat yang berikutnya adalah menghalangi kalian dari ibadah salat. Fahal antum muntahun? Apakah setelah datangnya peringatan bahaya perjudian ini kalian akan berhenti? Tentunya berhenti. Di samping itu dosa besar, itu merugikanmu, membuat permusuhan di antaramu, membuat kau lalai dari beribadah kepada Allah secara umum, lebih khusus melalaikanmu dari ibadah salat. Apa untungnya perjudian? Tidak ada untungnya. Nah, qala al-Imam adz-Dzahabi, beliau menyebutkan, wa anzala Allah ta'ala ghairu ayatin fi maqti akil amwalin nas bil batil. Allah azza wa jalla menurunkan dalam Al-Qur'an bukan hanya satu ayat yang menerangkan tentang kemurkaan Allah bagi siapa yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Riba sudah kita lewati. Allah murka kepada pelakunya. Yang makan riba, yang dimakan riba, penulisnya, saksinya. Dikutuk. Khamar. Yang menjual, yang membeli, yang memasak, atau yang meramu, sampai yang membawa dan yang menuangkan, semuanya dikutuk. Sangat murka Allah Azza wa Jalla kepada mereka itu. Dan bab yang sering kita baca adalah khimar atau al-maisir, perjudian. Allah menyebutkan kemurkaannya di dalam ayat ini dan ayat yang lainnya. Allah sebutkan itu adalah amalan syaitan. Syaitan itu rajim. Apa itu rajim? Terkutuk. Innaka rajim, engkau wahai syaitan terkutuk. Itu kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang melakukan perbuatan ini, maka dia melakukan perbuatan yang Allah murkai. Karena perbuatan ini adalah perbuatannya siapa? Syaitan. Kemudian beliau berbicara tentang beberapa contoh permainan-permainan, ya termasuk dari yang diharamkan. Wal maisiru wal qimar bi ayyi naw'in kan. Makna kalimat innamal ghamru wal maisiru, perjudian apakah itu yang diundi ataukah yang tidak, itu adalah perjudian dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang pakai kartu, ada yang pakai burung, ada yang pakai macam-macam. Ya? Menamai lomba atau menamai apa biasanya? Macam-macam tadi. Ya? Di antara bentuknya adalah permainan dengan dadu yang disebut dengan nardun. Nanti akan disebutkan dalilnya. Atau syatranji, permainan catur. Al-fusus, al-ku'ab, ini permainan-permainan perjudian juga. Al-jauz, al-bayd, menebak isi telur kelamin yang ada pada telur tersebut, seperti orang yang hamil tadi. Al-hasa, atau menggunakan hasa, kerikil, dengan cara dilempar atau dengan cara macam-macam. Ya. Atau dengan cara yang disebutkan oleh para ulama kita adanya kayak panah kecil ditaruh di gelas begitu. Kamu naruh uang, taruhannya ambil olehmu. Kalau yang kamu ambil terdapat tulisan berhasil atau dapat uang sekian, maka kamu dapat. Ambil. Diacak, diambil. Tidak dapat apa-apa. Uangmu diambil sama bandarnya. Lagi naruh lagi uang, 10.000. Ambil lagi, 10.000. Sampai 100.000, enggak dapat. Karena isinya memang enggak ada apa-apa, kecuali ulangi lagi, Anda belum beruntung. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, itu sangat berbahaya pendidikan apa? Al-qimar. Ini wahai kaum muslimin termasuk disebutkan dalam hadis yang sahih, inna rijalan yatahawaduna fi malillahi bighairi al-haq falahum nar yaumil qiyamah. Ada sesungguhnya akan ada orang-orang yang mereka bermain-main dalam hal harta dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka nanti di yaumil qiyamah. Termasuk dalam hadis ini adalah perbuatan judi. Qala Syekh wa fi Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala li sahibihi uqamiruka falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada temannya, ta'al mari, aku akan lakukan perjudian untukmu, kamunya tidak ikut judi, tetapi uangmu dimanfaatkan untuk judi, termasuk itu. Ya, mungkin seorang memiliki harta banyak, tapi kalau judi itu kalah terus, Pak. Kemudian lihat orang pandai, kamu judi, saya yang memodali. Sama. Barang siapa yang mengatakan kalimat ini, mengatakan saja Nabi mengatakan hendaknya dia bersedekah. Fa idza kana mujaradul qal yujibul kafara wis sadaqah fa ma dhunnaka bil fi'li. Kalau hanya sekedar ucapan, ini hadisnya ini hanya baru sekedar ucapan, sudah diperintahkan untuk bersedekah agar dia apa terbebaskan hartanya dari keharaman. Lalu bagaimana lagi kalau dia sudah mengamalkannya? Kemudian Syaikhul Imam Dzahabi menyebutkan beberapa dalil tentang perkara permainan-permainan yang haram. Lebih luas dari pembahasan judi. Ini kitab Al-Kabair ini. Saya bacakan urut saja. Ikhtilaf al-ulama fin nardi wasyatamri wasyatranji. Para ulama berbeda pendapat tentang permainan dadu dan permainan sekak apa catur. Idza khala yamin an rahin. Pembahasan yang dibahasnya adalah apabila itu bebas dari taruhan. Orang bermain dadu itu gocok lepas itu keluar angka itu. Ini gimana hukumnya? Haram. Yang dipertanyakan tanpa adanya taruhan. Kalau ada taruhan, otomatis haram, ijma'. Tanpa ada taruhan, ini ada khilaf. Tapi nanti akan disebutkan yang rajih dan kita mengikuti yang rajih. Idza khala ya an rahin. Ittafaqu ala tahrim al-la'b bin-nard. Lumatakan adapun permainan yang menggunakan dadu, maka telah sahih pengharamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Man la'iba bin-nard syir fa kana ma subigha yadahu fi lahmil khinzir wa damihi." Barang siapa yang bermain dengan permainan dadu, maka sungguh dia telah melakukan yang haram, seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Kita tahu hewan ini apa hukumnya? Bukan hanya haram, tapi najis. Ini menunjukkan haramnya permainan tersebut. Sebagaimana haramnya menyentuh barang yang najis, apalagi sama memakannya. Khinzir. Khinzir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin-nard faqad asallaha wa rasulah." Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan dalam kitab beliau As-Silsilah Shahihah, hadis nomor 6529, Nabi menyatakan, "Man la'iba bin-nardi faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain dengan permainan dadu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu menunjukkan hukumnya apa? Haram. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan, apa hukumnya undian? Di mana bentuk undian itu dikocok kemudian dikeluarkan seperti jenis arisan. Jawabannya wahai kaum muslimin, tidak semua undian itu adalah perjudian. Orang yang punya istri lebih dari satu, empat. Bagaimana kalau lima? Gak boleh pak. Harus cerai satu. Empat. Ketika dia mau safar, bingung mana yang akan dibawa. Masa cuma satu tok ini? Iya ini yang disayang, yang lainnya? Itu gak boleh. Aturan syariat adalah dengan engkau mengundinya, dimasukkan nama-nama istrimu, fulana, Fatimah, Zainab, Zahra, siapa lagi? Istrimu siapa? Ya, jangan wak. Nama-nama itu masukkan luar. Oh Fatimah, Aliyom, Nemsimal Fatimah. Kita hari ini pergi dengan Fatimah. Tiganya nunggu. Suatu saat safar lagi, yang sisanya, Fatimah enggak masuk lagi, sudah keluar Pak. Keluarkan Zainab. Maka Zainab pergi. Ini tidak masuk pada unsur apa? Al-qimar, perjudian. Apa yang diperjudikan istri sendiri kok Pak? Hakata kaum muslimin. Sehingga tidaklah semua undian itu apa? Mengandungi nilai perjudian. Termasuk dalam ini yang dibicarakan adalah seorang belanja semata belanja. Hanya sudah belanja. Kemudian ada kupon. Kupon ini tidak ada kaitannya dengan apa? Belanjaanmu, karena memang kebutuhanmu itu. Beli susu anak, beli ini, beli itu, kebutuhan kamar mandi dan yang lainnya. 200 ribu. Anda dikasih kupon. Hanya untuk tasyi saja. Penyemangat untuk belanja lagi di situ. Tasyi saja. Kemudian ditulis nama, nomor telepon, masukkan ke kotak. Suatu saat diundi. Itu tidak ada iwat. Tidak ada taruhannya di situ. Tidak ada apa? Taruhannya. Itu murni belanja. Harganya harga pas sesuai dengan harga biasa. Dan ke situ untuk belanja. Kemudian ada yang ngasih hadiah secara langsung. Atau hadiah dengan model tersebut. Tasjik saja. Itu hanya semata untuk apa? Penyemangat saja. Kadang-kala ada yang dapat kupon, beli 10 dapat 1. Ada yang dagang Kentucky di sini? Beli 10 Kentucky dapat 1. Ini tidak ada unsur judi, karena apa? Hanya sekedar untuk memberikan semangat, besok beli kesini lagi, kasih kupon. Ada yang langsung beli 10 dapat 1. Nah, 10 sama dengan 11. Dapatnya berarti berapa? 11. Semata seperti itu, tidak ada iwat, tidak ada taruhan. Maka itu hanya semata memberikan semangat untuk beli lagi di situ. Bisa dipahami hadirin? Tapi ada Ustaz, Kentakinya jadi kecil-kecil. Itu lain perkara itu Pak. Ya. Hadirin yang kemuliaan. Yang berikutnya, qala Ibnu Umar, berkata Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, al-la'bu bin-nardi qimar. Permainan dengan dadu itu masuk pada perjudian. Fa'akilu ka'akili lahmil khinzir. Dihukumi seperti makan daging babi. Wal'abu biha min ghairi kimar kaduni budikal khinzir. Adapun permainan dadu tanpa adanya unsur perjudian yang ditaruhan, maka seperti minyak yang dicampuri dengan daging babi, tetap haram hukumnya. Saya akan bacakan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang yang tadi kita sebutkan tentang kupon atau tambahan bonus. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, su'ila Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala an hukmi ma takumu bihi ba'du maghazil sayyarat min di'ayati liman jama'a arba karut atau man jama'a arba'ah kartu min ghiyari zaid wa ghasili sayyara husulu ala ghasli sayyaratihi majanan wal dhalika yadkhulu fil qimar wa mal qaid fi dhalik. Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, apa hukum orang yang mencuci sayyarat, membuka usaha cucian mobil, kemudian disebutkan di situ siapa yang mencuci mobil sampai 4 kali, dia mendapatkan kartu. Dengan kartu itu dikumpulkan sampai 4 kartu, maka dia mendapatkan majanan 1 kali cuci gratis. Ada tidak kayak gitu? Ada. Apa hukumnya ini? Fajaba rahimallahu taala, beliau menjawab rahimallahu taala, "Laisa fi hadza mahdzur." Yang seperti ini tidak mengapa. Dengan catatan yang tadi kami sebelum sebutkan catatannya. Dengan catatan madamat al-qimah lam tazid. Selama harganya itu tidak bertambah. Min ajli hadhihi jaizah. Dikarenakan imbalan atau hadiah gratisan tadi. Bisa dipahami insyaallah kaum muslimin? Ini dia. Hadirin kaum muslimin, dipertanyakan di sini tentang dalam sebuah tempat wisata yang ketika orang membayar tiket masuk, maka dia mendapatkan tiket masuk sekaligus 2 kertas yang di dalamnya ada nomor undi. Tiket masuk dan tiket atau kertas yang akan apa? Diundi. Yang satu kertas dimasukkan ke dalam kotak khusus untuk disimpan. Yang satu dipegang oleh dia. Setiap beberapa bulan sekali ada pengocokan nomor undi di dalam kotak. Siapa yang memiliki nomor yang sama dengan yang diambil oleh petugas, maka dia mendapatkan dia, yang mana dia tersebut adalah dia yang sudah lama disimpan seperti sepeda dan lainnya. Apakah ini termasuk judi? Di situ ada unsur al-iwat atau tidak apa? Ada unsur taruhan? Tidak, itu hanya untuk rekreasi saja. Rekreasi di mana tidak ada orang kedatang ke situ untuk apa? Untuk apa seperti tadi? Jalan sehat umumnya. Tidak, dia itu hanya sekedar rekreasi untuk dapat kupon supaya dia bisa datang lagi ke situ suatu saat. Tidak ada unsur itu. Karena apa? Dia memberi tiket masuk ke lokasi wisata yang harganya harga biasa normal 10.000, 20.000. Beda dengan tadi itu. Olahraga, tetapi dalam kenyataannya bukan olahraga. Jalan santai. Enggak usah jalan-jalan, Pak, nunggu bayang kok dikocok menang. Enggak ada apa-apanya di situ. Hakata kaum muslimin. Ada masukan, pertanyaan tapi masukan. Afan Ustaz, mohon bimbingan bagaimana adab duduk dalam majelis salim. Apakah merapat dan mendekat kepada pembicara, ataukah bebas berbencar seperti ta'lim sore tadi? Sore tadi apa berbencar? Oh, ada yang di sana, di sana apa? Ada yang di pasar begitu? Seperti ta'lim tadi sore, mungkin saya tidak melihat sehingga yang datang akhir tidak enak mau melangkah ke depan padahal di depan banyak yang kosong. Artinya ya kaum muslimin, dalam sebuah majlis aturannya hendaknya kita merapatkan, dikarenakan terdapat dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Dan juga hikmah dalam kita merapat itu adalah mendekatkan hati-hati kita satu dengan yang lainnya. Diambil sebuah pelajaran dalam aturan shaf dalam sholat. Aturan dalam shaf apa? La tusawwunna shufufakum aw la yukhallifanna Allah baina qulubikum. Rapatkan shaf kalian dan luruskan. Sungguh-sungguh kata beliau, kalau Anda tidak melakukan itu, kalian tidak melakukan itu, sungguh-sungguh Allah akan cerebraikan hati-hati kalian. Tabaudul abdan, jauhnya badan satu dengan yang lain akan menyebabkan jauhnya hati. Padahal dalam shaf salat wa qomus muslimin, hanya sedikit geser, tidak lurus, renggangnya paling segini, jarak segini akan menyebabkan jauhnya hatimu dengan yang lain. Maka diantara para ulama dengan dalil itu menyebutkan daknya bermajlis itu merapat mendekat kepada meja pembicara. Tetapi Allah alam apakah hal ini sampai tingkatan haram, sampai umpamanya jauh di sana duduk melingkar begitu, kayak kita ngaji umpamanya di bawah pak awam nas. Mereka tidak tahu, mereka tidak ihtimam, tapi sudah mau datang alhamdulillah. Ya, kadangkala kalau kita ngajarkan seperti itu, labas tidak mengapa, tidak ada pengharamannya. Cuman itu hendaknya apa? Kalau seandainya memungkinkan maka merapat. Al-amru sahlan lam ini urusannya luas. Hadirin kaum muslimin rahimani jami'an, pertanyaan berikutnya adalah apa hukum bekerja di tempat yang itu haram? Ya tentunya haram. Pabrik homer mamanya. Ada tidak pabrik homer? Apa hukum bekerja di situ? Haram, karena engkau menghasilkan sesuatu yang haram. Lah pabrik rokok niku pripun, Bang? Apakah kedua orang tua Nabi kita masuk ke dalam surga? Malah justru nas yang ada adalah masuk dalam an-nar. Apa hukumnya main catur? Sudah kita bahas tadi dan belum selesai, ini masih banyak sekali. Antum baca sendiri ucapan para ulama tentang hal itu. Cuman pertanyaannya di HP, catur yang ada di HP. Apapun itu di HP atau di luar HP, di meja atau di atas meja atau di bawah meja, di bawah kolong jembatan sekalipun, atau di bawah kasur sekalipun, yang namanya haram tetap haram. Dan ngapain? Waktu kita singkat, umur kita sedikit, tasbih takbir takbir kita, tahmid kita masih sedikit, istighfar kita masih sedikit. Sudah berlalu umur setengah baya kita ini, 40-50 tahun, kematian sudah mendekat. Untuk apa yang seperti itu ya kaum muslimin? Perbanyak tasbih, takbir, tahmid, membaca kitab, membaca Al-Quran, salat, kayak gitu. Apa? Itu kayaknya penting itu dibaca. Ini pertanyaannya ditunda dulu. Saya tak baca beberapa dalil yang menunjukkan haramnya permainan catur. Mungkin ada di sini orang yang gemar catur. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan oleh para ulama kita di antara Imam Az-Zahabi tentang pembahasan yang berkaitan dengan syatranji. Saya bacakan beberapa keterangan para ulama. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, asyatranji maisirul aajim, permainan catur itu adalah perjudian bangsa selain Arab. Ini ucapan beliau. Disebutkan dilaknatnya pelaku permainan itu. Marra radhiyallahu an ala qamin yal'abun biha. Satu hari Ali bin Abi Thalib melewati orang-orang yang bermain dengan permainan catur itu. Maka beliau mengatakan, "Ma hadhi tamatsil allati antum laha akifun?" Lihat ayat ini. Ini ayat dari kaum muslimin. Tetapi diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam menghukumi mereka yang main catur. "Ma hadhi tamatsil?" Apa ini patung-patung ini? "Ma hadhil tamatsil?" Apa ini patung-patung yang kalian beritikaf di situ? Akifun, kalian duduk di situ berlama-lama, didelengi baik, ditunggoni. Apa ini? Sampai Ali bin Abi Thalib menyebutkan ayat ini, itu tamatsil, patung-patung itu. Ada yang berpatung apa? Kuda, ada yang apalagi begitu. Ya. La ayyamussa ahadukum jamran hatta yadfa'a khairun lahu min ayyamussaha. Seorang memegangi bara api sampai bara api itu padam di tangannya, itu lebih baik daripada dia menyentuh barang-barang itu. Ini dia kaum muslim. Tsumma qala, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi li ghairi hadza khuliqtum, demi Allah bukan untuk ini kalian diciptakan. Orang kalau sudah candu apa catur itu baru bangun tidur langsung catur, Pak. Nah, urung sempat raup catur. Nanti jam lagi catur lagi sampai malam catur lagi. Fa na'udzu billahi min dzalik. Ya. Disebutkan pula orang yang lainnya. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahibus syatranj, akdzabun nas. Orang yang bermain catur itu sedusta-dusta manusia. Yaqulu ahaduhum, seorang di antara mereka mengatakan, qataltu wa ma qatala wa mat wa ma mata. Ini bahasa Arab. Qataltu, aku telah membunuhnya. Tidak mati kok, dibunuh bagaimana? Ya, sekak mati kan gitu. Star atau sekak apa? Tidak mati. Dia menggunakan bahasa mati, ternyata tidak mati. Ini adalah akdabun nas. Kemudian disebutkan oleh beliau beberapa para ulama-ulama yang lainnya, Imam Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ketika ditanya tentang pertanyaan yang berkaitan dengan syatranji, atara fil la'bi bi syatranji ba'sun, ini disebutkan kepada Imam Ishaq Ibn Rahuyah, apa pendapatmu tentang permainan catur? Apakah di situ ada kemadorotan? Apakah di situ ada kemadorotan? Madorot di sini adalah kejelekan. Beliau menjawab, al-bas kuluhi, kejelekan semua ada padanya. Kejelekan semua ada padanya. Yang dimaukan oleh sang penanya, catur itu apa jeleknya? Mana sisi jeleknya? Enggak ada jeleknya kok. Apa pendapatmu? Ada jeleknya? Jeleknya itu semua kejelekan ada padanya. Bukan hanya satu, semua kejelekan. Kenapa? Nas yang mengharamkannya sangat jelas. Ada yang bertanya, apa hukumnya untuk melatih perang katanya? Strategi perang. Melakukan apa? Strategi perang guna menghancurkan musuh. Itu adalah catur. Dengan ada spion. Betul spion? Pion. Spion itu motor ya. Saya salah ngomong, Pak. Ada apa lagi? Kuda, ada apa lagi? Benteng. Itu kan ada sistemnya. Itu kan latihan perang namanya. Apakah boleh? Jawaban dari beliau adalah, Inna ahla zuhur. Orang-orang yang jago perang. Yal'abu nabiya. Mereka bermain catur dalam rangka li ajl harb, melatih teknik tempur. Faqala huwa fujur, lu mengatakan itu bukan teknik perang, itu adalah kefajiran, perbuatan yang dosa. Sehingga jangan ada pemikiran itu ada manfaatnya kok latih perang. Perang sama siapa? Itu adalah pion dan yang lainnya kok. Masya Allah, termasuk banyak sekali beliau membawakan ucapan Imam Malik, ya, ucapan banyak sekali. Ana Marketing mengadakan program target untuk toko langganan. Toko tersebut Ana target pembeliannya, kalau masuk target dapat hadiah berupa potongan harga. dan jumlah nilai pembeliannya, dari jumlah nilai pembeliannya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Itu namanya bonus. Hadiah semata. Itu bab hadiah. Beli satu, harganya sekian. Kalau beli grosir, sampai 50 item, diturunkan harganya. Kadang tidak diturunkan harganya. 50 item dikasih 55. Sehingga dia mendapatkan 5 bonus. Yang dia bisa menurunkan harga dengan itu. Bisa dipahami? Boleh sampai itu, tidak mengapa. Itu tidak menganjur, tidak mengandung unsur apa? Iwad, taruhan tadi. Pertanyaan tentang arisan. Dulu pernah disampaikan oleh ulama kita yang datang ke Jogja, nah lupa tahun berapa. Kalau semata arisan, itu ada unsur ta'awun. Unsur menolong. 10 orang arisan 1 jutaan mamanya, dikocok dapat. Yang tadinya dia tidak memiliki uang, kemudian menjadi memiliki uang, karena apa? Dibantu sama yang lain. Itu berjalan sampai 10 kali putaran. Itu saja boleh. Karena tidak ada yang dirugikan. Pada ujungnya semua akan mendapatkan. Pas kebetulan dia dapat, ada hajat kelahiran anak, atau ada hajat sekolah anak, alhamdulillah dapat arisan. Bisa meringankan beban. Daripada pinjem-pinjem kepada 10 orang, tolonglah pinjemi 1 juta, sampai 10 orang. Wah, malunya kaya apa, Pak? Ya. Tapi dengan acara itu, orang terbantukan. Selama memang tidak menyalahi aturan. Wis entuk ora gelem setor. Ya. Itu ya menang dewek ya, Pak. Ya, menang sendiri dia. Apa nasihat antum apabila ada seorang pemuda yang belajar ilmu agama tetapi dia tidak pernah sholat 5 waktu? Bagaimana terjadi itu? Jangan-jangan dia belajar ilmu agama Hindu sehingga dia tidak sholat, wajar saja. Tapi kalau belajar ilmu agama Islam tidak sholat, ilmu apa itu yang dipelajari? La haula wala quwwata illa billah. Ada-ada saja. Bermain karambol. Karambol itu apa? Ada di situ unsur judinya? Biasanya karambol kayak gini, Bok. Ya, apa itu? Hah? Apa ada kocokannya? Enggak, kan cuma tel begitu ya. Insyaallah tidak mengapa. Tetapi perlu kita ingatkan, permainan disebutkan di sini cuma karena ya waktunya sudah habis. Permainan apapun itu, hadiah. Permainan apapun itu, jikalau itu melalaikanmu dari ibadah, haram. Bukan karena haramnya permainan itu, karena tidak ada nas umpamanya, tetapi karena melalaikanmu dari ibadah. Ibadah sholat sampai terlambat gara-gara karambol. Hah? Maya juz gak boleh. Tanggung ini tinggal sedikit, belum menang. Gak boleh. Permainan apapun. Sehingga kalau lah mau bermain sesuatu, permainan yang mubah, itu pun dalam koridor apa? Tidak mengganggu ibadahmu. Sudah jadwal taklim, orang mangkat-mangkat ketungguran, karambolan baik, engkau bermaghrib. Bermaghrib, sudah ngantuklah ngisuk maning. Akhirnya dia tidak ikut taklimat, merugikan. Tidak bisa difahami, apakah setiap kebaikan dan keburukan yang diberikan kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, ada selalu ridho? Tidak bisa difahami. Kebaikan disebutkan dalam sebuah ayat, in ahsantum ahsantum anfusikum, wa man asafa 'alaiha, siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan baik untuknya, siapa yang berbuat jelek maka dia akan menanggung resikonya. Yang merasakan baik dan buruk kembali kepada pelakunya, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di zaman sekarang masih ada waliullah? Waliullah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia wali Allah. Jangan pernah ada image di benak antum wali Allah adalah orang yang bisa terbang ya, dengan sajadah. Bukan, wali Allah orang yang beriman dan bertakwa, selalu mentaati Allah dan menjauhi larangannya, itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Permainan game online, hadirin kami melakukan, itu fasid, rusak, jauhi. Bahkan beberapa para ulama berbicara tentangnya akan bahaya jenis ini, melalaikan dan akan menjadikan manusia keluar dari syariat tanpa dia merasakannya. Adapun hukum asalnya permainan, permainan hukumnya asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah sampai adanya apa? Dalil yang mengharamkannya. Tetapi permainan itu ada batasannya. Nah, batasan itu kadangkala dilanggar oleh mereka-mereka yang bermain apa? Game online. Wallahu alam bisawab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.